Rubbama atwa'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba 'anka al-istishraq ala asraril 'ibad. Rubbama atwa'a, kadang-kadang ngetingalaken ka ing sira sapa Allah ala ghaibi malakutihi enatase iso ningali kegaibane alam malakute Allah. Nanging wa hajabalan tetep ngaling-ngalingi sapa Allah angka saking sira ngaling-ngalingi al-istisrofa ing bisa ngawasi ala asrori ibadi ing atase piro-piro rahasiane piro-piro kawula. Dados Allah Ta'ala niku maringi napa-napa dhateng menungso niku pancen sarwa beto hikmah serba wonten hikmahipun, termasuk sing kadang-kadang kula panjenengan sok damel pinemu utawi nyimpulake napa-napa niku gampang nyimpulane nganggo model usane iki ngarani generalisasi, wong Jawa ngarani kebiahuyah. Yahuyah termasuk niki sing sering tiyang niku krana panjen apine resik oleh suluk tenanan lan wiridan temenan lan belajar napa ati temenan niku sok-sok kalih Allah dibuka diparingi saged ningali alam malakut. Alam malakut niku alam gaib, alam gaib. Nah, krono ngerti alam malakut niku tiang-tiang sing nyawang niku gak dadi nemu lek ngono wong iku iso ngerti kretek kubarang. Lek ngono wong iki ngerti takdir, ngerti iki, ngerti iki, macam-macam dikaya-kaya niku sedaya alam gaib niku didudune kabeh. Padahal mboten sedaya. Sering-sering Allah ngepingalaken alam malakut dumateng panjenengan. Sosok diparingi ilham ngerti sing arep terjadi. Sisu arep enak ngene, arep enak ngene. Kadang-kadang bagi enten peristiwa nopo sing dereng terjadi pun kali Allah mung diparingi ngerti. Nah, ini ternyata Allah ya tetep ngaling-ngalingi wa hajaba anka al-istisraf ala asrori ibad. Allah Ta'ala tetep ngaling-ngalingi sampean ora iso ndelok ngawasi ngene atine kawula. Jurune atine kerenteke menungsa niku mboten enten sing ngerti. Mulane jure enten menen-menen dalamnya laut bisa diduga. Dalamnya hati siapa yang tahu. Dan ning swalike kadang-kadang enten tiyang niku sing karena panjen kali Allah Ta'ala diparingi tugas kon momong makhluk. Ini disini wali aneh diparingi tugas, tugasnya pancen ngomong makhluk, ngomong kawulane Allah liyane didik masyarakat. Niku kali Allah Ta'ala malah diparingi saged ngertos, saged ngertos rahasiane makhluk niku, rahasiane menungso niku. Watakmu kudele ngene, kesenenganmu ngene, kecenderungan kemaksiatanmu ning sisih iki dorongan kelakuanmu modeling ngene niku piyambake ngerti ning kali Allah Ta'ala mboten diparingi ngertos sanesipun utawi ngerti mboten terus pas ketok wonge roh mungkin wonge ngalih walinah mboten niku saged terjadi dados soal pengalaman kerohanian saged ngertosi barang gaib niku mboten lajeng mboten terus menerus lan mboten sedaya mboten sedaya niku sedaya wangsul dumateng kawelasanipun Allah dhateng makhluk min lutfillahi ta'ala iku setengah saking kawelasan lembute Allah Ta'ala kawelasan sing lembut sing sampe umume menungso mboten paham lek niku kawelasan ini kawelasan sing lembut min lutfillahi ta'ala iku setengah saking lembute Allah Ta'ala ikhfa'u asrarin nasi utawi nyamaraken piro-piro rahasiane manungsa ba'dhum ing setengah mas ala ba'dhum ing atase setengah kepanjen dia hanya menduga manungsa niku pancen paling angel soalnya pancen kelakuan sirri jero atine manungsa niku bener-bener dados rahasianipun Allah. Itu rahasianya Allah. Niku krana panjen Allah niku welas dhateng menungso lajeng menungso siji mbek siji dhe. Niku mboten iso buka-bukaan. Sakjane kula teng mriki ngeten iki teng jero ati kula napa mboten sampean mboten ngerti. Nggih ta? Semantun mugi kula terhadap panjenengan. Senajan secara fisik wadak sampane madhep teng kula. Tapi napa sing berkecamuk penati sampean kula mboten ngerti. Niku rahasiane Allah. Mulane juru wong niku kata sing ketelayak karo kancane jiwi. Kok karo kanca wong karo bojone sering ketelayak nggih. Menurut dikira bujirnya marun seneng cocok tiba-tiba gila dikira dibukaknya kelambi ini kira seneng wah bangganya raka ruang bisa nukaknya kelambi bujirnya tiba-tiba bujirnya gila menganggung raka krono seneng nih krono ngurmati yang lanang bukan sakit tau mati ini ya sajaran ini juru hati ini semuanya cek munamu nih wawaku koyong ini kok tukaknya kelambi koyong ini cuma orang mentol omong dulu itu sampai pirang-pirang pulang selama orang bisa wis kecetuk orang itu rasan-rasan di kanjane selama yang di kamar di rumah masya Allah tiba itu nukono kelambi bini orang pas jawane ngono gawe kejutan rata ulun kok nopo ambi mulai kok pasar yo kabi api jawane nyeneng nopo jiri ini malah ora cocok. Ini gue nembe perkara hubungan suami istri kau tengah pun kata orang kecelai ya. Dan apa malah kau menduga masyarakat. Begitu. Apa malah kau mengklaim bahwa rakyat itu kehendaknya begini. Ini ngeroh apa? Dan gitu ya. Mulane mboten saged. Indikasine udah buktinya milih gambar saya, milih gambar orang mesti lek seneng mbek awakmu. Lha kira ternyata banyak kasus terjadi. Kasus terjadi, kamu boleh menguasai tubuh dan senyumanku. Tapi kamu tidak akan bisa menguasai cintaku. Lho mboten iku bisa terjadi kok nggih. Nggih, ketoke seneng dikuwadi, guyu-guyu jejer bojone manten anyar. Tapi ing dalem batin nangis iku yo enak ngono kuwi. Dengge saya itu. Sebenarnya itu yang mentah kalau ngomong. Kalau ngomong yang tahu ngalam-ngalam. Jadi itu. Mulai ya. Itu termasuk apa? Nah, termasuk salah satu kasih sayang Allah ke manusia. Mereka kok mau kabel gue ngeruh. Blak, nopo yang pernah sing teng jero atine kancane ora enek sing iso rukun. Gera, ya senajan wane ketok ya api ngono dumengo sampean roh lek wong kuwi aja ngancam sampean, sampean harus metiti dhisik. Malah angel dirukunno malah angel. Nggih krana penak mboten kenek ketara ngoten iki mboten gampang ketara niku lah penak dinempu mutus yalah pokoknya menang berarti setuju lho maksud penak artine ora akeh persyaratan lha nek sembarang karep kudu persis napa sing enten teng atine wong niku nur sawu enek unen-unen siji silet siji anggit to lha siji silet siji anggit siji rambut siji pikirane. Saya ini karpe ini kok berubah nih karpe nih lah. Mau kok perubahan itu begitu dadak. Saya itu nih mulanya Allah Taala dalam kesamaran waktu niku. Betul kok krono nopo nopo. Krono pancen salah satu cara nih Allah nutupi aib. Nutupi cacat sing enten teng atine menungso. Niku ngaji cara waktu niku. Iso. Urusan cacat batin, sirri rahasia yang menungso itu sing roh mek Gusti Allah tok ngoten lho Mas. Ben aku dhewe sing roh. Upama kowe salah le ndang njaluk ngapura aku ndang tobatone. Kowe iso tak jamin rahasiamu. Wong liya gak enek sing roh. Niku maksudnya supaya menungso bener-bener oleh gantung ten Allah niku saestu-estu. Boten nyagrono teng wong liya. Dados kawalasane Allah niku termasuk delikno. Nggih, delikno nyamarno rahasiane manungsa, siji lan sijine mboten enten sing ngerti. Rahasia apa maneh? Sirrun rupa sirri rahasia. Yatazikan bisa natrapi apa sirrun? Bisa natrapi wujuda aibin yang wujudnya cacat. Apalagi kalau rahasia itu rahasia yang kalau kelihatan bisa membuat itu cacat. Cacat. Wawaw kali ini alasan kawalasannya Allah iku dhuhurun terus bertelo. Tuh, terus ya. Wawaw tadi iki-iki lutfillah kawalasane Allah iku zhoyurumah lahiri barang dakaro kawas nuturhu ilma sopwa al-mu'alibu yai mu'alif Syekh Ibnu Athaillah guna ono yang kene-kene panggungan dah kok moro-moro dimaknani lek kawalasane Allah iya mungkin tengguri iya tengguri pengguri badone niki mungkin dawuh saya Ibnu Athaillah nerangno sapa wonge sing suatu saat diparingi iso ngerti rahasia rahasia apa rahasia atine menungso tetapi sayang seribu sayang dia tidak bisa ngimbangi rahasia itu dengan sifat kawelasane Allah yang lain. Maka sebenarnya mengetahui rahasia manusia itu tidak menguntungkan malah menjadi malapetaka. Wong niku lek roh rahasiane wong liya niku resikone gedhe. Delok ya. Mula kali Allah rahasiane menungso siji lan siji ditutupi niku mergo napa? Menungso ben ora ketibanan resiko. Upamane niku jauh. Sampan pas nunggu jejer numpak bis. Jejer sampan itu tak jenis wartanya lowesu. Lowesu ngeleh banget. Tapi harus ngomong ngorawani. Gitu sampean roh. Ya. di zaman roh banyak kebuka hati sampean para gusul paringi roh lewong ini sak jadi sabat era karuan zaman diparingi roh apa kau sama ini so turu apa sakit jenet lah nunggu malah butuh penak aja mulanya orang mesti wong muka safa penak ini dari mesti wong diparingi hati ini kebuka iso roh barang roh itu dari mesti lah penak. Iya lah, sama lo kamu tuh si Parini, Parini satu petok alam arwah yang kuburan. Roh panjeritnya wong sing disiksa yang kubur kedoyan mangan. Ya untung orang di Parini roh. Jadi itu sedaya keuntungan-keuntungan yang di Parini Allah datang panjeritnya. Termasuk, wong itu gampang lali. Ini itu kawasan ya Allah, wong itu mau lali, terus piye. Duduk lah kayak suara bina namun kayak lina enak-enak ya duduk sih suara bina itu ya ini sampai lu mau orang-orang lali tau duduk nomong sepusan enak enak ya terus iya malah kurang dulu ya mbak iya maka berdilok kurang dilok untung kalau diparingi lali bareng tadi ya. Karena lali, dia masuk balik ngelaknya, lali ya rukun mana. Ini kok kawalasannya Allah sampai sampai ini. Bidalil kalam. Bidalil kalam ini kelawan bukti dawuh. Aladikan akibah, kangetut bureni sokotie mo'alif hu ing lagi kalam. Hu ing mazakarohu bihi kelawan lagi bawa kalam. Titik. Sampai-sampai bisa saja terjadi. Wakot ya daruan kadang-kadang perpeo ketok nampak liba dinasi kedui setengah menungso. Apa sing ketok sing nampak siwama sakliane barang dalika kang kebablasan lah moco. Wakot ya daruan kadang-kadang ketok libadinasi kedui setengah menungso apa sing ketok mabaran siwa zalika kan sa'liani mengkono-mengkono rahasiani menungso padahal kalau Allah Ta'ala diparingi roh rahasia liani menungso tapi lah rahasiani menungso ini jadi dasar roh ini bisa terjadi dan sering terjadi roh ini jeruk, wawono, enek ciri, roh rumah kono, enek santate, roh kono, enek arwahe sapa, roh dibaringi roh pancen iki tapi bisa kon ditakoki enggak wong sing teko ning ngarepmu niate jahat apa apik ya ora roh ya ngoten saestu niku dadi Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu nanti ngomando pasukan. Sayyidina Umar itu ini Mekah, Medina. Pasukannya itu ini Irak. Dulu Sayyidina Umar sakit ngomando yang ketebihan, dan sudah dikomando ya perungu. Manu ngalor, musuhmu warai ngalor. Saya ini disi ono cegatan kolor. Maksud ini sudah dikomando ya perungu. Sayyidina Umar ngomando ke perusahaan atau petane. Oke. Tetapi Ewa Sumono, bangsa ajeng sholat subuh budake wong Yahudi Abu Lulu'ah. Nggih, nek sing numbak sing Sayyidina Umar kok ya ora roh. Lah berarti kan mboten ngerti to, nggih. Mboten ngerti rahasiane. Napa sing dirahasiane wong niku mboten ngerti. Mboten. Jadi panjenengan menungso niku hebat banget. Kali Allah panjenengan ditutupi rapet. Mergo panjenengan makhluk sing jenenge menungso niku petringane Gusti Allah. Mboten ora-ora wong oleh grayah-grayah rahasiane menungso. Waqad yadaruan kadang-kadang pertelo libadi nasi kedua setengah menungso. Apa maka gaiban siwa zalika kang sakliyane mengkono-mengkono rahasiane menungso rupane minal asrori nyatane saking kira-kira rahasia al-malakut yatikan bungso alam malakut dan terus nopo nopo niku asral malakut yah sing sakliyane menungso di kata alam jin alam-alam kegaiban sing khariqul ada dibalik kenyataan karena dan diparingi iso roh bahasane cecer roh bahasane kucing roh bahasane asu jadi dia itu mau kamu aku malah tolah aku asu itu ngomong dia itu ngomongannya asu asu ini ngerti itu jadi menungsoi kemauan jadi ini tentang aku yang ngomong-ngomong cerita kesian aku jadi berdiri asu apa aku itu karuan najis jadi mangan sembarang kalir ya sak karepku tau ya kue ini menungso orang najis tapi udah mau mangan ngayur kayak wong liya barang kok pangan dan aku lah orang dicari wong lah orang mangan nah ngono podo-podo zuhud jadi cek zuhud aku karo kue lho ini aku asuh ini lho mudi matri Masya Allah akhirnya wong itu dungo terus ya Allah kok gue terus sakit paringnya mireng mereka terus jibat jibat ada petua asu ngomong petua asu ngomong akhirnya malah kaya jekleng ya lebihnya mbak asu mantinnya bergomong-ngomongan karo asu kadang-kadang dari satu sisi gue ngerti gue ya penak ya ora penak itu ini jajah sama orang usah maca koran, gak usah ngeluk TV, gak usah ngerungok di radio meneng mawon pokoknya yang mangan-mangan, salat-salat, macul-macul ngono jadi malah orang apa-apa loh jadi dibuk seru ada TV, ngeluk TV, ngerungok radio, maca koran ya malah melok komentar orang penorno gitu akhirnya sampean berpihak, akhirnya sampean bersikap tidak adil akhirnya sampean punya kepinginan-kepinginan, cita-cita macam-macam sih. Sedaya niku malah ruwet gitu. Mulane orang diparingi weruh itu bukan berarti Allah tidak seneng, tapi Allah boten maringi weruh niku karena Allah lah sing sampean. Mboten. Mergo napa rahasiane menungsa niku dibukakno blak ngoten. Niku ada unsur rahasiane menungsa sing punya daya paksa pada orang lain. Niku sing bahaya niku. Kartu menungso niku lek diketokno blak ngoten. Niku punya daya paksa pada orang yang tahu. Contone, nek niku sampean ora ro. Ora ro. Lek bojo sampean niku susah. Sampean kan santai-santai mau. Ya tenang wae dah. Tapi bangsa lek bojo sampean niku susah. Sampean malah malah mikir, di sini sampean dipaksa mikir kaya pikirane bojo sampean. Dan niku sing akhire meneng-meneng akan terjadi semacam perbudakan psikologis. Perbudakan-perbudakan kejiwaan antara satu orang dengan yang lain. Maka supaya perbudakan ini cepat minimal bisa dikurangi sekian puluh persen maka Allah ndamel cara antara teman siji mbek sijine iki dipisah-pisah nganggo tutup kerahasiaan pribadinya masing-masing wong siji lan sijine mboten ngerti lan mboten iso becik napa hakikate sak bendere mesing terjadi wonten atine kancane mboten ngerti sing ngerti mboten. Nah, niku termasuk napa bentuk kawelasanipun Allah. Senajan banyak hal diberitahukan kepada Allah berupa kegaiban. Contohnya malih di antarané wau bahasane asu. Itu malih tiyang niku sing lek petuk wit-witan ngomong. Itu mesti diparingi ngerti. Iki wit nginten niku terus wite sing ngomong. Ngomongnya ya orang kaya sampean cerita itu buat menteri sini itu kaya moro-moro kebuka witen itu kaya memberitahu aku itu jeneng kuwit iki kanggo ku ngene lek kowe gelem jukuki aku mbok duplok mbok ceprot mbok peres sakmene gelas mbok ombe engko khasiate kanggo menungso ngene Mergo pancen aku digawe Gusti Allah urip ning dunya iki kanggo lumaku marang menungso. Lho. Mboten kudu ngomong. Ngomong. Enten malih bakso dibetuki pimpinane tikus. Tikus e ngomong, "Sak jenengku iki ora kepengin lho Mas, entekno gabamu." Tapi wong tugasku pancen kon mangan piye nah. Lha iya lho. Enten tiyang sing roh ngoten niku. Ampun diingkari wa wajhul farqi utawi dalane bedakno baina uma antarane asror asrorul ibad kalih asrorul malakut iku mah barang gak karo kang wis nutur hu ing masapa al mu'allifu Syekh al mu'allif al ana ing dalem kene panggonan. Dan bijone nggih kata termasuk lek dihubungne kali jauh sing sak dereng ini nggih sak dereng ini kan bicara soal wali to nggih. Lah wali niku nggih rahasiane Allah, rahasiane atine wong sing dadi wali barang niku. Mulane sampean yo ora usah pengen roh. Senajan sampean mungkin canggih iso gedhek lakune malaikat ibaraté. Iki enek malaikat teko nggawa rezeki. Iki kowe arep digawe kurang setahun niku malaikate wis mulai ngiring rezekimu. Mboten niku sampean ngerti, tapi tetep sampean gak ngerti. Tonggo sampean niku wali apa dudu niku tetep dirahasiane Allah Subhanahu wa taala. Panjen rapet insyaallah niku lek nutupi. Kira ki lek nutupi niku ora didelikno. Niku lek Gusti Allah, Gusti Allah ku nutupi ning ora kanggo ndelik, piye to? Angel ge, nutupi ning ora kanggo ndelik. Piye yo, tapi lek mboten Gusti Allah ben sakit ngene. Ngedeng tapi ndelik lho, niku lek angel. Karena Allah sing ngatur ge saged mawon. Wonge jelas sampean petuki ben dina. Tapi sakjane niku waline Allah sampean gak ngerti, ngono iki sakjane. Wong bendino yang ngewangi ngarit sampean. Rumah sane sampean wong niku yo butuh sampean, butuh sampean ningoni. Tapi sakjane wong niku blas iki butuh sampean. Wong niku namung gantung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku sakjane. Bisa terjadi. Contoh sejarah kata ada Siti Asia kali Raja Fir'aun jelas oleh Siti Asia itu kekasih Allah, Raja Fir'aun itu musuh Allah, jadi kumpul no saumah kok yoraro. Ini sakit mawon terjadi waktu ini. Nih, wayah tamilulan member. Apa an murida arep yen to ngersakaken sapa Kiai Mualif ngersakaken maing barang wa kang utawi maiku aamul wa umum mimati timbang saking keterangan dakarna kang nutur sapa ingsun ing man. Bisa jadi yang dimaksud oleh Syekh Al Mualif Ibnu Athaillah nyebut ukara sing niki niku bermaksud kepada kerahasiaan yang lain. Tidak hanya sekedar soal kewalian, tapi juga umumnya rahasia kemanusiaan. Canggih kaya napa jenengan diparingi ngerti rahasiane. Wong nek mripate ngene iki pamane. Mripate ngene iki berarti wong lara kuning. Senajan gak manisa bedhek rahasiane iki lara kuning. Tapi bedek wonge sing ning jero ati niku susah apa bungah durung saged bedek. Lho ngoten. Pemene bedek umur, bedek macam-macam mboten iso. Niku rahasia. Wa yadkhulu an termasuk mlebu pembahasan. Fidzalika ing dalam mengkono-mengkono mahwa am. Apa sing mlebu asrarul wilayah, rahasiane kewalian. Mergo apa? Mergo iza ikhtasa. Ida ikhtas sotet kalane wasususakan sopa Allah kusya Allah biha kelawan asrarul wilayah bagi ibadi ing setengah piro-piro kaulane Allah wayakum pan Allah bidhalika ing dalam kunum-kunum dawe se'al mu'alif apa tambihun ngilingaten ala ilaki ingatasi alasane ngilingaken alasane al-mujibatikan metepaken lihifail wali maring samare wali hasbama zakaro kelawan ngilang-ngilang barang zakaro kang nutuluhi ing masopo al-mu'alifu syahal mu'alifil mas'alati ing dalem mas'alah alatikan warugna kang ngerampungaken sopo kita minhasaking mas'alah hatta yang tani'a sehingga kap cegah apa al-musuh bisa tumeka ilaihi maring wali oleh tumeka bitolabin kelawan golek-golek au sababin utawa kelawan sabab ikhtiar jadi mboten perlu sampean ngoyo ikhtiar kepengin petuk wali iku ora usah ngoten lho nggih karena panjenengan wali kuwi dirahasiakno Gusti Allah dan mboten perlu, mboten perlu. Mergo napa niku panjenengan dirahasiakno krana welas dhateng sampeyan. Mergo sampean oleh roh niku dadi wali, diparingi ngerti tenan lek wong niku dadi wali, akhire sampean duwe kewajiban jaga rahasiane Gusti Allah kan abot. Ngira? Dadi mbangkaman kok ketibanan tugas njaga rahasiane Allah lek ora usah ora usah jaga. Wong jaga rahasiane awake dhewe. Angel kok jaga rahasiane Allah. Wong sampe dikon ngempet iki ora oleh. Ngono kon ngempet angel ora karuan. Nggih to? Ora oleh. Sampeyan wis diduwe nek rahasiane kanca. Nyeng jaga rahasiane kanca angel ora karuan. Jane wis berusaha jaga tapi malah kobrak. Sudah omong kuwi tok lho aja omong-omong. Ngene sik ta yo ngomong nek sudah omong kuwi tok lho aja omong-omong. Kabeh ngono karepe muni ngono iku njaga ning nyatane malah nyebarno. Nggih ta? Lah mulo rahasiane Allah niku ampun dibuka-buka. Termasuk menentukan iki wali apa dudu wali niku ora usah dibuka. Tapi bahwa Allah punya wali enggak usah diingkari. Bahwa Allah itu punya wali jelas panjenengan yo dikabarno dhewe karo Allah inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Gitu? Nek sing ngabarno Allah mbok yo ben sing ngabarno karo dhewe. Tapi sampai mendetail bahwa ini wali, ini bukan, waktu itu sama gak usah lah, sama gak perlu. Lumayan ya orang iso roh, dan betul didudui Allah ya Mbak. Niku, wa ikhfa'u dhalika utawi oleh nyamarakan Gusti Allah dhalika yang mengkono-mengkono pangkat kewalian aidon halemale disamarakan anak amatil mu'minin saking umume wong mu'min iku minam ni'ami setengah saking piro-piro kenikmatan al-azimatikan aku wali niku kali Allah Ta'ala dirahasiakno niku sakjane nikmat agung kangge para mukminin. Ngoten. Sebab napa? Sami kalih sing pun kula aturke dipek wis ditulis teng mriki, sak omongne mawon. Izlau zuhara krana lamun ketok nampak tampil apa asrarul wilayati pira-pira rahasia kewalian ibaratnya polisi sing dadi intelijen apa dadi reserse kok tanda keanggotaan reserse niku konangan wong niku sing ngonangi niku malah berat ngoten nggih iki rahasia apa malah diomong-omong niku dadi fitnah niku nggih Mergo lek sampe pangkat kewalian iku muncul ala ahadin ing ngatasi wong siji, ada efek. Napa efeke? Wa aujabat. Mongko yektine netepaken napa asrarul wilayah. Alaman ing ngatasi wong mau, dhuharat kang wis ketok apa asrarul wilayah lahu kedhuman mau. Netepaken hukukon ing pira-pira kewajiban. Layak diru kang ora kuwasa ora kuat. Sapa wong mang alal kiyami ngatasé nandangi ya kelawan kewajiban-kewajiban. Mergo rahasia kewalian itu kalau sampai nampak pada seseorang, maka seseorang itu punya kewajiban, kewajiban menjaga rahasia itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada kewajiban menghormat pada orang yang jadi wali itu, yang kadang-kadang dia sendiri tidak kuat. Contoh kasusnya Nabi Musa kali Nabi Khidir. Itu biasa nggih. Wong wis dikandani, kait kawet wis dikandani, kowe iki ra kuat Musa. Jadi muridku iki gak kuat. Lantas tadi ala apa? Disundiri kok. Ini surat kafir ini. Gue ora bakal kuat. Ngetutno aku ora bakal kuat. Lu wis omongi ngoten malah nekat mau lho. Nah, bangsa dibuka tenan. Teori-teori kewalian sing model Nabi Khidir ngoten niku ternyata bener Nabi Musa mboten kiat nempet. Mboten kuat. Nempet sampai protes dengan ini dulu. Nah, niku penak gak ngerti timbang ngerti. Nah, timbang ngerti tapi terus gak kuat ngempet kan jadi fitnah. Galung karo gak usah ngerti kan mboten usah mikir. Mafa'in faroto mongko lamun sembrono sapa wong sing ngonangi kewalian. Bidalikan dalam mengkono-mengkono soal kewajibane. Wataro kalan ninggal soko wong maut al kiamah ing mandani bidikal hukuki kelawan mengkono-mengkono kewajiban roksan kelawan langsung. Wako amako tumibo soko wong man. Fisa-fisa babidalika kelawan sebab mengkono-mengkono ninggal kewajiban. Tumibo fi mahluratin. Ing dalam piro-piro beboyo bahaya kang dilarang layak umukang ora bisa nandangi sapa si layak umukang ora bisa jumeneng laha kedhe marburat apa sing ora bisa jumeneng saya ora wiji-wiji tegese ketika dia masuk di dalam wilayah pelanggaran maka tidak ada satupun yang bisa menolong dia untuk menghindari itu. Lumaten. Mergo wong niku lek wis yakin niki wali, sampean kebuka atine roh lek niku wali. Niku melok wali niku persis hukume kaya melok nabi. Ngoten nggih. Dadi posisine seseorang yang diberitahu Allah bahwa ini seorang wali, maka orang itu punya kewajiban persis koyok kewajibannya sahabat ninggone nabi. Lungge. Mergo wali niku nggih termasuk wong Jawa ngarani penjelmaan, titisan. Ini istilah mawon ya. Tapi sakjane mboten kok ngoten. Niku namung saluran berat, saluran besar. Cara voltase ngono iki saluran sing dereng dilebokne teng meteran omah. Lah berarti alat sing kudu dienggo nampa niku kudu sing kuat, lha nek ora kuat malah bledol. Ngoten sing dikuatirno niku. Mulane napa setrum walian kasih sayangnya Allah sing begitu besarnya, begitu beratnya. Niku kali Allah ditutupi rapet niku supaya umume wong mukmin ben mboten konslet. Ben mboten konslet. Nek kabeh kudu napa nyubyo-nyubyo wali lha kula terus malah ora enek nyambut gawe. Maka hikmah ilahiyah munculnya kekhalifahan di atas bumi menjadi hilang. Waqad fahimtu. Lan teman-teman harus paham sapa ingsun. Ingsun saya Ibnu Abbas. Hadzal mana iki pengertian. Mingkalami Sahal bin Abdullah Al-Qustari. Saking dawuh Syekh Sahal bin Abdullah Al-Qustari. Waqad sa'alan teman-teman takon. Ueng Sahal bin Abdullah soko badu talami bihi. Setengah piro-piro gurune Sahal bin Abdullah. Muridnya Syekh Sahal menikah enten sing ditanglek, enten sing taklek. Dumateng Syekh Sahal. Terus pun ditanglete. Kaifa ta'rifu awliya Allah Ta'ala. Ye, Kiai Sahal. Terus bundi sampeyan saged kenal nek niku waline Allah. Kaifa kados pundi tarifu saged ngerti panjenengan aulia Allah ing pira-pira kekasih Allah Ta'ala. Faqala mongkon jawab sapa Syekh Sahal. Innallaha Ta'ala, sak temene Allah Ta'ala. Iku layu arifu orang kenalaken sapa Allahumma ing aulia. Ora dikenalno ilali askalihim kejaba keduwe pira-pira wong sing sak bentuke aulia. Kalau di dalam kewalian itu ada tingkat, maka wali dengan wali itu pun kenalnya hanya yang setingkat. Dan wali sing sak ngisore mboten iso kenal wali sing sak dhuwur. Mergo panjenengan iku dijogo rapet kalih Allah. Mboten. Senamung ashab. Upama enek sing kenal niku mboten sedaya. Ibaratnya sak korep ngoten, sak kantor ngoten niku sing oleh metu kenal dhewe mek sitok. Mergo enten kemanfaatan sing badhe ditularno. Dados secara digawe tingkat ngeten. Niki tingkat sing hubungane kalih soal tingkat kewalian lho. Umume wong mukmin. Wong mukmin umum wong awam. Niku mboten sedaya saged sowan kiai. Nggih. Sing iso sowan kiai itu hanya beberapa orang. Iki kaya umane onjala sing cilik-cilikan mawon kaya kula ngene iki nggih. Niku sing tau teng omah kula niku kan nggih namung sebagian mawon. Biasane niku tokoh teng kelompok mriku. Pimpinan kelompok jamaah mriku ngundang kula ngaji lan niku sing mara teng omah kula nggih sing pimpinane niku. Butuh kok kuwabe jamaah sik tak sik moro anu lho iki biji sak asu tenggen kula mesti oh ya mboten ngoten. Namung setunggal kok. Nggih. Lah niku mengke nggih ngoten. Kiai-kiai sing setingkat kula. Niku sing kenal nggih nalika mondoke bareng kula, biyane kalih kula. Lah niku sing biyen periode sing sadurunge kula nggih mboten kenal kejaba mung sebagian. Sing panjen mulang kula utawa kula mburu teng piyambak. Dadi mboten kok terus kabeh wali kenal kabeh nggih mboten. Nggih sing sak askal istilahe bener iki, sak gento. Sak grup. Mungkin sak grup tirakate, sak grup lawane menuju teng Allah. Mergo untuk bisa jadi wali itu enek sing liwate lewang lawang tobat, enek sing liwate lawang syukur. Enak sing liwate lawang sabar, enak sing liwate liwat lawang mulang, enak sing liwate liwat lawang loman. Jadi ku dewe-dewe, jadi ku biasanya sing sak jenis, enak ku sakit gampang kenal. Tapi sing boten sak jenis, boten kenal. Upama kenal, niku krana enak kemanfaatan, sing perlu ditular-tular no. Untuk sekedar catatan dan informasi saat. Auman auman utawa ngenalaken ing wong arodakan ngersakan sapa Allah ngersakan anyan ba'at ing yen to paring manfaat sapa Allahu ing man paring manfaat bihim kelawan aulia. Atau orang itu sebenarnya bukan wali, tapi oleh Allah karena orang itu akan diberi manfaatnya kewalian. Mungkin dengan cara ketemu wali dia dapat barokahnya tambah iman. Maka oleh Allah orang itu dipetok karo wali. Orang jalo, kadang-kadang orangnya malah nalika dipetok wali ini masih bajingan ya. Bukan itu, bukan kok karpel wonge, itu napa? Kebijaksanaan Allah piyambak. Walau azharo, walau azharo lamun ngerti ngalahkan sapa Allah hum ing aulia hatta yu'arifa hatta ya'rifa singgo podo kenal hum ing aulia sapa annasu menungso kok upomo diketokno tenan wali niki terus menungso kabeh do kenal wakanu moko yektine dadi ana sapa aulia iku hujatan. Jadi alasan sing memberatkan, menjadi alasan yang memberatkan alaihim ing atase nas. Akibate niku mungkin malah berat. Cara kesalahane menungso malah dadi nemen. Mergo napa lho wali wis diketok-ketokno wong pandang blonjo mae lho malah ngoten malahan. Dadi tutupi niku ben dosane ora tambah nemen-nemen. Mboten. Waman kholafahum waman utai sopengku kholafah nulayani bangkang sopaman hum ing awliya baca ilmihi sa'usi ngerti neman bihim kelawan awliya iku kufrun berarti kufur bahayanya kan bener itu wongok mengingkari adanya awliya berarti sama dengan menantang Allah kan hadisnya jelas. Man ada liwalian bersudi fakat azab tuh bil harbi sepawangnya sing ngelarani waliku podo karo umum no ngajak perang karo aku. Mulanya kalau ditutupi mawon benora perang terus paman utai sopong ku kok ada sembrono sopeman sembrono itu bisa diperintah orang dan budal itu sembrono. Kok ada itu munggu, itu perintah orang tak ngadek, munggu aja itu jenis kok ada. Wamanu tayo sopongku kok ada, entot-entoten, aras-arasen, bangkang orang gemen budal, sopoman. Anhum saking awliya, haroja moko dosa sopoman. Walakin Allah tetapi ini Allah Ta'ala itu ja'ala. Dati akan sopoh Allah ikhtiarohu, ing pemilihane Allah. Tan tiatan krono nutupi umurahum ing pira-pira perkarane aulia oleh milih nutupi ngono mau rahmatan krono welas milhu saking Gusti Allah li khalqihi maring makhluke Allah warofatan lan tegese welas asih arane para wali niku ditutupi kalih Allah krono Allah niku welas dumateng para manungsa liyane. Mergo wali niku lek kadung ketok dadi wali niku ngrepoti. Lho ngoten. Kyai mawon kadang-kadang lek namung temung nyamar kok nggih. Ben ora roh lek iku kyai dadi gak ngrepoti wong. Mergo lek roh niku kyai anu ngono malah mung sing ditamoni niku repot. Lho ngoten. Repot, makanya sok-sok ngehenten kiai yang muncul mau ketok, ngehenten ya juga kemudian dia nyewamar ngomong mawon mereka mau ngerepoti wong semantem lagi Allah Ta'ala damel kekasih ditutupi wong boten ngerti lah niku kekasih Allah niku karena Allah welas niku lek duruh kabeh nggo repot lah sing boten tepak niku mbak. Ora wali disangka wali dadi kuwi sampe jenenge ngrepotno awake dhewe ngono. Kadung sampean yakin nilai ku wali sampean diapusi terus Tiba-tiba dihapusi tak orang enak karomai apa-apa, orang enak barok-apa, dia harus bangkrut. Salah diri itu, kawan duduk wali, ngaku-ngaku roh lagi like, wali. Patokannya tetap, ya, bolak-balik kula atur. Rumusnya jelas. Pokoknya dindi wong, sing melanggar aturannya Allah, syariat Allah sing baku, sing jelas. Ya, itu berarti wong niku orang anak Allah. Mboten mawon. Lek wong niku apik, wong saleh mesti manut aturane Gusti Allah. Aman ora usah wedi-wedi. Dene soal dhewe wali macak dosa, lha iku urusane dhewe sing macak dosa aku gak urusan. Nek pancen dhewe wali tenanan ana manfaate kanggo aku, mesti Allah maring ngerti aku lek kuwi wali. Lho ngoten lho carane. Ojo kok hanya dugaan-dugaan ngoten tok mawon. Cuk dugaan tok sampean ngono. Saiki sing dienggo dugaan ampun pangroso sampean nganggo syariat. Ngoten lho nggih. Nganggo syariat. Mergo sok-sok niku enten wali niku sing bodho nggih enten ngoten lho nggih. Wali bodho iki piye-piye niku mung disenengi karo Gusti Allah tapi secara aturan tatanan demokrasi Allah dia yang buat ngerti. Nek sampean kayak ngerti ni, tu dia buat nopo-nopo. Nganu mbah, niki suci mbah, ampun dibuto minggah. Oh suci, mesti manut. Nek panjen dia wali tenang, giling mesti manut. Nanti lelek-lelek uang ngaku-ngaku wali dan bisa repot. Nganu mbah, niki suci mbah lah. Rapa-apa lek aku sing munggah suci dak aku najis dadi suci lah aku kuwi lho mboten wis ora beres. Ora beres. Jadi kula panjenengan mboten usah disiki pemilihane Allah itu lho maksud e niku. Mergo hak pemilihan kewalian iku hak e Gusti Allah sing milih dudu sampean. Mboten lho wis senajan terkenal bapake wali kurang mesti lek putrane ya melok-melok dadi wali. Tapi lek pancen putrane niku mengke ya karo Allah diangkat dadi wali tenan, mesti enten bukti-bukti sing nyata sing beberapa orang diberitahu oleh Allah. Karena memang ada manfaat untuk diberitahukan. Oh, ada. Walakinallaha tetapi ini Allah Ta'ala ikut akhbaro teman-teman terus ngabari sapa Allah dikaromatihin kelawan karomai awliya sing jelas kemuliaan wali itu kali Allah pun dikabar no. Senajan wong-wongane orang dicerita no. Gere-gere karomai dicerita no, tapi wong-wongane gak dicerita no. Terus budi pakola makodawa sapa Allah Azza wa Jalla Allahu waliyul ladzina amanu. Surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu ta'ala insyaallah waliyul ladzina. Kekasih wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina. Enten malih. Wallahu ta'ala insyaallah iku waliyul mukminin. Wallahu ta'ala insyaallah waliyul mukminin. Kang ngasihi wong mukmin. Fa afrada moko ngijekaken sapa Allah ing aul ing aulia bihi kelawan Gusti Allah. Begitu sendiri sendira sing ngurusi wali niku Allah dhewe. Allah waliyul ladzina amanu sing ngurusi wong mukmin niku Allah dhewe, sing ngurusi mukmine niku Allah dhewe. Walau adharu lamunong itu akan sopolohum ngawliya kata yubarizahum sampai sehingga ngedengakan sopolohum ngawliya lakana moko yaktini ono binagori yang dalam ningali ilahi maring awliya itu hujatun dadi hujah wakanawan ono pual istima'ung rungokno lihadisihim maring omongane awliya itu fardun dadi wajib intahawu serampung. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa fi mazidihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik